Mitra Bisnis Kompas menulis, konsep awal pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang banyak terkontaminasi kepentingan elit politik tertentu yang memperebutkan jabatan dan anggaran, sehingga banyak juga daerah otonom baru yang tidak memberikan hasil memuaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Ya, namanya juga politik. Politik memang begitu. Mau diapain? Dalam sistem demokrasi, ya elit itu punya kepentingan. Kepentingan dia sendiri, kepentingan golongannya, partainya. Ya memang gitu. Makanya demokrasi itu banyak kekurangannya. Ya memang gitu. Tapi kita boleh buat. Memang ada kepentingan politik. Mau diapain? Apa itu bisa dicegah, Pak? Kan sudah ada kesepakatan mau mengadakan moratorium supaya tidak ada lagi pemekaran yang terlalu gampang kecuali yang memang mutlak diperlukan. Sudah ada kan sikap begitu itu di statement presiden, sudah menteri pidatonya kayak gitu. Masalahnya konsistensi aja, tinggal pelaksanaan gitu. Itu aja yang jadi masalah. Misalnya daerah perbatasan, ya masuk akal saja sih dimekarkan untuk alasan politik. Tapi sebetulnya memang kita harus lebih tegas, kalau enggak ya enggak. Ada pihak yang mengatakan pemekaran wilayah justru akan menambah beban anggaran negara, apalagi jika pendapatan asli daerah setempat kecil. Bagaimana Bapak melihatnya? Nah itu harus jadi kriteria juga, pemekaran itu harus dikaitkan dengan PAD. Kalau PAD-nya kecil, kemampuannya membiayai pilkada aja nggak cukup, nggak perlu dimekarkan. Bahkan begini ya, daerah-daerah pemekaran itu bisa dievaluasi dan kalau tidak mencapai tujuannya, kan bisa aja dicabut lagi. Kalau menurut saya dicabut lagi aja, misalnya kabupaten-kabupaten yang tidak efisien, ya dicabut aja, ya kan? Tapi untuk itu tentu kita harus siap untuk menghadapi reaksi, demo, pasti macam-macam. Pasti ada kalimat begini, waduh ini setback, gitu. Nah, ini setback, order baru kembali lagi. Nah, pasti ada kayak gitu. Kita mesti sabar aja. Kalau mau di stop sama sekali bisa. Bahkan daerah-daerah yang tidak mencapai sasaran dicabut lagi, digabung dengan daerah yang terdekat. Menurut Bapak, apakah pemekaran daerah yang ada selama ini sudah menguntungkan negara? Secara umum menguntungkan. Ada semangat daerah itu tumbuh. Banyak juga ya daerah-daerah otonomi daerah yang baru itu berhasil justru. Jadi tidak boleh terpukul rata, karena itu evaluasinya harus menyeluruh ya. Sebut aja daerah-daerah seperti misalnya Gorontalo, itu kan lumayan. Nah, jadi ada daerah yang dapat kita sebut berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kita tidak boleh pukul rata, tidak boleh digeneralisasi. Tetapi secara umum, memang sebagian besar itu ya tidak produktif. Dari segi komposisi penduduk aja, sebetulnya sudah mulai terasa ada ketidakadilan. Di Jawa dengan penduduk 70%, jumlah provinsinya cuma 5. Sedangkan di luar Jawa dengan penduduk hanya ratusan ribu, udah jadi satu provinsi. Nah, itu ada ketidakadilan ketika misalnya sistem representasi di tingkat pusat, baik di DPR maupun di DPD. Coba di DPD itu, coba. Orang daerah banyak sekali dibandingkan dengan perwakilan dari Jawa, ya jadi minoritas gitu. Nah, itu terasa juga ada masalah representasi itu di dalam sistem politik kita. Sehingga, kenapa nggak Jawa dimekarkan juga? Tapi orang Jawa nggak mau mekar gitu. Nah, jadi memang masing-masing daerah itu lain problemnya. Demikian pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.